amar atau perintah. Pengertian. Al-amru qaulun yataddammanu talabal fi'li ala wajhil isti'la. Amr adalah ucapan yang mengandung permintaan untuk melakukan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi. Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Ucapan tidak mencakup di dalamnya isyarat. Isyarat tidak dinamakan amr meskipun dapat bermakna amr. Permintaan untuk melakukan perbuatan tidak mencakup di dalamnya nahi atau larangan, karena larangan adalah permintaan untuk meninggalkan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Yang dimaksud perbuatan adalah mengadakan atau melakukan, sehingga mencakup ucapan yang diperintahkan. Dari pihak yang lebih tinggi tidak mencakup di dalamnya iltimas atau memohon, doa, dan bentuk lain yang diambil dari bentuk kata perintah, tetapi tidak disebut perintah karena adanya qarinah atau bukti penguat.